بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab التوحيد، masuk ke باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. باب ancaman yang disebutkan terkait dengan menyembelih untuk taqarrub kepada selain Allah dan bahwasanya perbuatan ini termasuk syirik kepada Allah jalla wa ala. Qala rahimahullah: wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Sebagaimana biasa, setelah judul bab beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian diiringi dengan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi metodologi beliau di sini mirip sekali dengan tata cara Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam menyusun kitab sahihnya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan kepada beliau 4 kalimat. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk taqarrub kepada selain Allah. Jadi penerjemahannya dzabaha li ghairillah di sini harus diterjemahkan dengan menyembelih untuk taqarrub. Ya, kalau menyembelih untuk selain Allah belum tentu syirik. Kita kedatangan tamu, kita sembelihkan untuk tamu, syirik enggak? Enggak syirik. Karena bukan taqarrub kepada tamu, bukan. Taqarrub tetap kepada Allah, tapi tujuannya ini untuk memuliakan tamu. Ya, jadi adzabhu li ghairillah ini adalah dzabh taqarruban li ghairillah. Menyembelih dalam rangka taqarrub kepada selain Allah. Mengharapkan kebaikan melalui penyembelihan ini dari selain Allah, atau mengharapkan terhindarnya gangguan melalui penyembelihan ini dari selain Allah. Orang nyembelih untuk taqarrub kepada jin, tanam kepalanya di depan rumah dengan iktikad-iktikad tertentu, ini termasuk dzabah taqarruban li ghairillah. Dzabah li ghairillah dengan tujuan untuk taqarrub. Itu yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk taqarrub kepada selainnya. La'anallah man la'ana walidayh, dan Allah, semoga Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditsan, semoga Allah mengutuk orang yang melindungi, memberi suaka kepada orang yang berbuat hadats fid din, bid'ah. La'anallah man ghayyara manaral ard, dan semoga Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda di bumi. Yang dimaksud di sini wallahu alam adalah ketika ada batasan-batasan tanah yang sudah ditentukan, yang dengan batasan ini diketahui hak seseorang mulai dari mana sampai di mana, datang seseorang yang merubah tanda-tanda ini sehingga mengambil haknya orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Tariq ibn Shihab, dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala: dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Hadis ini terkait dengan sesuatu yang sepintas nampak sepele, tapi dampaknya mengerikan. Ada orang masuk jannah gara-gara seekor lalat, dan ada orang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa begitu ya Rasulullah? Bagaimana ceritanya? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang hendak melintasi perkampungan suatu kaum, dan mereka, kaum ini adalah kaum yang mengagungkan berhala. La yujawizuhu ahadun, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak ada seorang pun yang boleh melintasi perkampungan ini kecuali dengan syarat dia harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Harus taqarrub hatta yuqarribuhu, hatta yuqarriba lahu ilis sanami syai'an. Sesuatu kecil besar terserah, pokoknya ada sesuatu yang dipersembahkan kepada si berhala ini sebagai kurban. Kurban itu untuk mendekatkan diri, ya. Faqalu li ahadihima, warga kampung ini menyuruh salah satu dari dua orang yang mau melintas ini, qarrib, ayo persembahkan sesuatu. Kata salah satunya, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan sebagai kurban. Qalu qarrib walau dzubaban, persembahkan aja walaupun cuma seekor lalat. Faqarraba dzubaban, dia pun mempersembahkan seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, mereka akhirnya membolehkannya untuk melintas, dan nasib orang ini akhirnya masuk neraka. Ya, setelah sekian lama kemudian dia mati dan dia belum bertaubat dari dosanya ini, dia masuk neraka. Disingkat dalam hadis ini. Wa qalu lil akhar qarrib, mereka mengatakan kepada yang satu lagi, ayo persembahkan. Faqal ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, oh saya tidak mungkin mempersembahkan apapun kepada siapapun selain Allah. Saya tidak akan mempersembahkan apapun kepada siapapun kalau itu bukan Allah Azza wa Jal. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah, akhirnya mereka menghabisi orang ini, dipenggal kepalanya, dan ternyata dia malah masuk jannah. Rawahu Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak meriwayatkannya di musnad. Walaupun sepintas dibilang rawahu Ahmad, dicari dalam musnad Imam Ahmad tidak ada. Adanya dalam kitab Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd tulisan Imam Ahmad. Demikian juga di kitabnya Abu Nu'aim Hilyatul Awliya. Tapi hadis ini sanadnya mauquf, enggak marfu. Mauquf sampai kepada Salman Al-Farisi. Ya. Baik. Ada banyak masail di sini. Al-ula tafsir qul inna salati wa nusuki. Penafsiran tentang inna salati wa nusuki. Atau kita langsung baca syarahnya aja ya, biar enggak terulang-ulang. Qaulu Syekh rahimahullah, bab ma jaa fi dzabh li ghairillah. Adzabh ma'ruf wa huwa iraqatud dam. Dzabh itu menyembelih, ya ini mengalirkan darah maksudnya. Qaulu li ghairillah ay mutaqarriban bihi ila ghairillah. Maksudnya seperti tadi yang saya jelaskan, menyembelih ini dalam rangka taqarrub kepada selain Allah. Jadi dia beribadah mengharap dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan dirinya kepada selain Allah. Idzan thamma at-tasmiyah wa thamma al-qasd wa huma syai'an. Afwan. Ai dzubiha li ajli ghairillah wa dzabh fihi syai'an muhimman. Jadi penyembelihan itu tujuannya untuk selain Allah, untuk taqarrub kepada selain Allah, dan penyembelihan ini mengandung dua perkara penting. Semua praktek penyembelihan itu ada dua hal penting di situ. Dan ini yang menjadi rahasia bab kenapa kok penyembelihan itu menjadi harus kita waspadai. Al-awwal adz-dzabhu bismillah aw adz-dzabh bil ihlal bismim ma. Yang pertama dalam penyembelihan itu yang perlu diperhatikan adalah penyembelihan apakah dia dengan menyebut nama Allah ataukah penyembelihan ini dengan menyebut nama sesuatu yang lain. Yang kedua, an yazbah mutaqarriban lima yurid an yataqarraba ilaih. Yang kedua adalah terkait dengan maksudnya. Ya. Dia menyembelih ini tujuannya untuk taqarrub kepada suatu pihak. Jadi ada dua hal di sini. Apa yang dia sebut, apa yang dia ucapkan ketika menyembelih, nama siapa yang dia sebut ketika menyembelih, dan penyembelihan ini untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Jadi ada nama yang disebut dan ada maksud. Ini dua hal yang berbeda. Dan dua-duanya punya pengaruh. Kalau nama yang disebut, asalkan itu Allah, maka penyembelihan ini menjadi sah. Selama yang disebut itu Allah, baik dengan nama Allahnya atau salah satu asma'ul husnanya. Bismillahirrahman, Bismillaziz, Bismiljabbar, kullu asma'illah. Fadhkur ismallah, ismallah itu banyak. Bismillah, ya. Bismihi ta'ala. Dengan niat tentunya Allah yang dimaksud, ya. Taib. Qala ta'ala fakulu mimma dzukira smullahi alaih. Makanlah apa saja yang disebut nama Allah saat menyembelihnya. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Nah, adapun kalau sesuatu itu disebutkan namanya selain Allah, ini termasuk wa ma uhilla li ghairillahi bih. Termasuk sesuatu yang ketika disembelih ada nama selain Allah yang di serukan di situ. Wa qala ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, ini termasuk yang diharamkan. Qul inna ma harram apa namanya? Kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna daman aw matatan aw lahma khinzirin. Enggak. Di surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan di situ hurimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada dua ayat, ya. Katakan yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih ketika itu menyebut nama selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah dan wa ma uhilla bi li ghairillahi bih. Ada dua ayat. فالتسميه على الذبيحه من جهه المعنى استعانه فاذا سمى الله فانه استعان في هذا الذبح بالله. Jadi ketika dia menyebutkan bismillah itu maksudnya saya minta tolong kepada Allah dalam menyembelih binatang ini. Jadi ada isti'anah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jadi ba'nya ini bi ismillah, ai ba' lil isti'anah. Jadi huruf ba' dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Yaqul Ibnu Malik fi alfiyatihi bilbasta'in addi wa'awil al-siqi. Bilba ista'in. Ba itu untuk minta tolong. Kataptu bilqalam. Qataltu bisayf. Ta'antu au qata'tu bisikin. Aku menulis dengan pena, dengan bantuan pena. Aku memotong dengan pedang, mengiris dengan pisau, menembak dengan pistol umpamanya. Baknya ini maksudnya musta'inan, dengan minta tolong kepada si pena ini sebagai sarananya. ya. Ba lil isti'anah di sini. Karena al-ba fi qaulika bismillah yakni azbah mutabarrikan wa musta'inan bi kulli ismin lillah. Ai aku akan menyembelih dengan mengharapkan berkah dan pertolongan melalui setiap nama Allah. Apa aja yang menjadi namanya Allah? Allah, Allah Ar-Rahman dan seterusnya, Ar-Rahim dan seterusnya, ini yang dikandung oleh ucapan bismillah. Atau billah, maksudnya dengan Allah itu sendiri. Alladzi lahul asmaul husna. Fa jihatu tasmiyati idzan jihatu isti'anah. Jadi yang dikandung melalui tasmiyah penyebutan nama Allah di sini adalah penyebutan berkaitan dengan siapa yang dimintai tolong dalam menyembelih ini. Ya. Wa ammal qasad, adapun maksud penyembelihan itu sendiri, ini adalah kaitannya dengan ubudiyah dan tujuan. Faman dzabaha bismillah lillah kanatil isti'anah billah wal qasdu minadz dzabhi annahu liwajhillah taqarruban lillah. Siapa yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan tujuannya untuk taqarrub kepada Allah, ya jelas dari segi penyebutan benar, tujuan juga benar. Nah, kalau kita mau klasifikasikan, maka akan ada 4 keadaan. Yang pertama, menyebut nama Allah dan untuk taqarrub kepada Allah. Ini tauhid. Yang kedua, menyebut nama Allah tapi untuk taqarrub kepada selain Allah. Ini syirk fil ibadah. Syirk, ya. Yang ketiga, menyebut nama selain Allah untuk selain Allah. Syirik kuadrat. Ya. Syirkun fil isti'anah wa syirkun fil ibadah. Yang keempat, apa? Tinggal satu. Menyebut nama selain Allah tapi untuk Allah. Apa derajatnya ini? Ah. Syirik enggak? Syirik enggak? Hah? Syirik. Syiriknya dalam hal ibadah atau dalam hal rububiyah? Hah? Isti'anah. Maksudnya apa isti'anah ini? Maksudnya rububiyah, dijelaskan oleh Syekh. Fahada syirkun fir rububiyah. Lakinahu syirk. Bukan berarti kalau syirik rububiyah itu enteng. Tidak loh ya. Huwa syirk. Ya. Jadi ada 4. Yang pertama, nyembelih dengan menyebut nama Allah dan tujuannya taqarrub kepada Allah. Yang kedua, dengan nama Allah tapi untuk selain Allah. Yang ketiga, dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Yang keempat, dengan nama selain Allah untuk Allah. Jadi yang tauhid itu hanya yang pertama. Ya, hanya yang pertama. Imma an yakuna hunaka tasmiyatun billahi ma'al qasdi lillah wahdahu wa hadha huwa tauhid wa huwa al-ibadah. Jadi ini yang wajib kita lakukan, menyamakan antara lafaz dan tujuan. Kalau dengan penyembelihannya itu dia tidak menunjukkan untuk taqarrub kepada Allah dan tidak juga untuk taqarrub kepada selain Allah, misal hanya untuk menjamu tamunya atau untuk dimakan sendiri, jadi nyembelih untuk diambil dagingnya, ya, tidak ada unsur taqarrub sama sekali, boleh nggak? Boleh, ya, jaiz. Jadi tujuannya untuk dijual dagingnya, untuk dimakan sendiri, untuk di menjamu tamu. Ya sebetulnya menjamu tamu itu enggak cuman boleh. Ada unsur pahalanya juga. Ya. Apalagi kalau diniatkan karena memuliakan tamu itu adalah ibadah. Tapi kalau semata-mata karena tradisi keluarga, ini hukumnya cuman boleh, enggak ada pahalanya. Jadi tergantung niatnya juga. Ada orang yang memang tradisinya begitu. Dia tidak tahu kalau Islam itu mengajarkan untuk memuliakan tamu. Ya. Bahkan ada yang berlebihan kadang-kadang. Datang satu orang potong kambing. Ada itu. Ya. Tradisi dia sudah. Dan itu ma'ruf indal Arab fil jahiliyah. Orang Arab dari zaman jahiliyah itu terkenal. Sampai hari ini masih ada yang seperti itu. Jadi over ketika menghargai itu overdosis. Dari sisi ininya dia enggak salah, tapi juga enggak dibilang sunnah, ya, enggak juga, karena dia tidak meniatkan untuk ibadah melalui menghargai tamu yang itu. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bukan karena mengamalkan hadis ini, tapi memang sudah tradisi keluarga dia seperti itu. Ya. Nah, ini boleh saja. Boleh, hukumnya hanya anajais. Boleh, tidak berdosa asalkan dia nyebut nama Allah. Fal hasil min al-halati al-ula anna dzikra smallahi 'ala adh-dhabihah wajib. Jadi, menyebut nama Allah ketika menyembelih itu wajib. Dan hendaknya maksud dari si penyembelih adalah taqarrub ilallah. In kana qad nawa biha taqarruban. Nah, kalau memang sejak awal itu untuk taqarrub seperti penyembelihan untuk hari raya Idul Adha, ya. Atau nyembelih hadyu, yang haji tamattu atau haji qiran, itu ada namanya hadyu. Atau nyembelih untuk mengagungkan Allah secara umum, ya. Yang memang diperintahkan untuk ada penyembelihan di situ, seperti nyembelih untuk walimah misalnya, ya, dengan mengamalkan hadis Nabi aulim walau bisa, ya, aulim walau bisa, buatlah walimah walaupun hanya motong satu ekor kambing. Fa hadza alladhi tadhbahuhu lillah taqsud at-taqarrub bihi ilaihi subhanahu fa hadza min al-ibadat. Ini termasuk ibadah yang besar pahalanya, ya. Bukan dari segi besarnya hewan atau banyaknya daging yang dikandung oleh binatang, bukan, tapi dari ketakwaan orang ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darahnya atau daging yang sampai kepada Allah, enggak ada yang sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Sampainya kepada orang-orang sendiri, kita, sekeliling kita, tetangga, teman. Tapi takwanya itu yang nyampe kepada Allah. Sehingga belum tentu itu artinya bisa begitu, bisa tidak, loh, ya. Belum tentu yang paling besar hewan sembelihannya paling diterima oleh Allah. Belum tentu. Tapi juga tidak berarti yang kurus-kurus mesti diterima. Ya, belum tentu juga gitu loh. Orang kaya duitnya banyak, giliran suruh berkorban pilihnya yang paling murah, yang kurus-kurus. Tapi ini yang miskin, pas-pasan duitnya ngutang-ngutang, belinya harga kambing yang 5 jutaan. Ya. Nah, ini juga belum tentu, sama-sama belum tentu gitu loh. Tujuannya apa dulu? Kalau dia karena bakhil, yang ini karena pamer, ya, na'udzubillah. Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya, "Kaifa kanatiz dzabihah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih hewan-hewan kurban di masa Rasulullah itu, katanya? Kebiasaan kalian bagaimana? Jadi dulu di masa kami, satu ekor kambing itu cukup buat orang satu keluarga. Kepala keluarga menyembelih satu ekor untuk seluruh anggota keluarganya. Dan rata-rata mereka isinya lebih dari satu. Cukup. Nah, kalau ada yang berkeyakinan, wah, enggak cukup kayak cuma satu, hati-hati. Anda meyakini sesuatu yang disepakati oleh para sahabat Nabi itu cukup, Anda bilang enggak cukup. Ini bid'ah, ini akidah, ini. Keyakinan ini keyakinan bid'ah. Boleh jadi gara-gara menganggap itu enggak cukup, Anda enggak dapat pahala malah. karena menganggap syariat ini belum pas. Kalau satu orang cukup satu, saya punya keluarga 10 loh. Ya Rasulullah istrinya tok 9, istrinya tok. Belum anaknya. Ya. Cukup. Kalau nyembelih lebih dari satu, bukan karena menganggap satu enggak cukup, bagus. Rasulullah nyembelih 2 ekor kadang-kadang. Ya. Dhahan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini. Fi riwayah mawju'ain. Dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Wada'a rijlahu ala safhati 'unuqihi. Nabi menyembelih 2 ekor domba jantan yang gagah dan bertanduk, dalam sebagian riwayat ber atau yang dikebiri, yang bukan sanglir. Kalau sanglir kan cuma sebelah, ini dua-duanya enggak ada. Ima dikebiri itu dipotong itunya atau di pukul sehingga tetap ada, enggak cacat secara kehilangan organ tapi tidak berfungsi. Ala kulli hal, Nabi menyembelih 2 juga. Bukan karena satu enggak cukup, bukan. Satu cukup. Karena wajibnya cuman satu. Jadi masalah dzabah ya, itu ada yang itu yang lebih ditekankan adalah takwanya ya. Dari mana dia membeli binatang ini, dari uang yang halal, penghasilan yang halal ataukah yang syubhat. Kalau masih syubhat, mau satu ekor sapi beratnya 100 kilo enteng, 1 ton. Ya, kalau uangnya enggak jelas, ya Allah enggak butuh sama sapinya, enggak ada yang nyampe ke Allah. Darahnya enggak ada yang nyampe, dagingnya Allah enggak butuh. Jangan kan cuma sapi satu ekor. Seluruh dunia ini Allah enggak ada yang butuh. Ya, jadi bukan itunya yang perlu ditekankan, tapi takwanya ini loh. Dan takwa itu yang mahal. Yang menyebabkan diterima itu takwa. Dan takwa itu sesuatu yang kita diperintahkan untuk terus-menerus menjaganya, enggak cukup sesekali. Ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian al-halah lakin qad yadhbahu al-mar'u bismillah walakin yaqul uriduha lil adyaf au uriduha lil lahm ya'ni lil akal wa lam ataqarrab biha li ghairillah wa aidan lam ataqarrab biha lillah. Jadi kadang seseorang hanya menyembelih untuk ngasih makan tamu-tamunya, ngasih makan dirinya atau dijual dagingnya, tidak ada maksud takarrub kepada Allah dan tidak juga kepada selain Allah. Ingin cari dagingnya, ini boleh hukumnya. Ya. Ibadah enggak? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya murni untuk dapatkan dagingnya, ya insya Allah masih ada niat ibadah. Karena dia menempuh dengan cara yang diizinkan. Ya. Sebagaimana kalau dia menempuh dengan cara yang haram dia dosa, kalau dia menempuh dengan cara yang diizinkan dia dapat pahala. Masih ada nilai ibadahnya insya Allah. Walaupun tidak sebesar orang yang ketika dia menyembelih, dia niatkan ini saya ingin menjamu tamu karena menjamu tamu itu diridhai oleh Allah. Saya ingin makan daging kambing karena Rasulullah kesukaannya daging kambing. Kalau saya ikut menyukai apa yang disukai Rasulullah, saya berharap itu dicatat sebagai ibadah kepada Allah. Insya Allah lebih banyak pahalanya. Ya. Dan saya ingin buktikan bahwasanya makan daging kambing itu bagus, sehat, enggak bikin darah tinggi. Ya. Atau niat-niat lainnya, misalnya untuk dijual, karena saya ingin mencari rezeki yang halal. Saya ingin membantu kaum muslimin agar mendapatkan daging kambing yang halal. Nah, ini ibadah ini. Ya, ibadah. Cuman beda niat aja. Sama-sama dia harus beli kambing, sama-sama dia potong, sama-sama dikuliti, dipotong-potong, dikiloi. yang satu dapat pahala lebih hanya karena istihdharun niyah tadi itu. Baik, al-halah. Baik. الحالة الثانية أن يذبح بسم الله ويقصد بذلك التقرب لغير الله فيقول مثلا بسم الله وينحر الدم وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم التقرب لهذا العظيم المدفون أو لهذا النبي أو لهذا الصالح. Ketika dia menyembelih menyebut nama Allah tapi tujuannya takarrub kepada mayit yang sudah mati atau kepada nabi atau kepada orang soleh atau kepada jin atau kepada siapapun selain Allah, maka walaupun dia menyebut nama Allah tetap dia tergolong orang yang berbuat syirik dari segi niatnya, tujuannya. Termasuk ketika tujuannya untuk menjilat penguasa. Ya. Takarrub kepada penguasa, kepada raja. Seperti yang sering, ini kalau Syekh bicara tentang konteks negerinya ya, orang-orang Badu, penghuni-penghuni orang-orang gurun sana. Walaupun orang-orang yang di perkotaan juga terkadang suka begitu. Ada penguasa datang ya supaya mengambil hatinya si penguasa ini, dia sembelihkan, takarrub kepada sultan, kepada tokoh. Bahkan cuman bentuknya begini, ketika menyambut tokoh mereka atau penguasa datang, mereka membawa hewan-hewan itu, untanya atau kambingnya, kemudian disembelih di depannya tokoh ini, di depannya raja ini. Prosesinya seperti itu, ya. Prosesinya sampai seperti itu. Fahadha dzabhu wa in samma Allah 'alaihi fa inna adz-dzabihata qusida biha ghairullah. Walihada aftal ulama bitahrimiha. Para ulama memfatwakan ini perbuatan yang haram karena ada pengaliran darah penyembelihan untuk selain Allah, untuk takarrub kepada selain Allah, tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, wa min babi aula qabla dzalik, selain tidak boleh dimakan, ya perbuatan ini sendiri tidak boleh. Karena dia ada unsur ta'zim ghairillah. Al-hala thalitha an yadhkur ghairasmillahi ala dzabihah. Menyebutkan selain nama Allah pada hewan sembelihan dengan nama Al-Masih, dengan nama Fulan. Ya. Kemudian dipotong ini kambing. Dan dia berniat untuk takarrub kepada Al-Masih atau kepada si Fulan itu. Maka ini menggabungkan antara syirik fil isti'anah dan syirik fil ibadah. Jelas kalau ini hukumnya. Yang keempat, menyembelih dengan nama selain Allah tapi takarrub kepada Allah. Ini jarang, jarang terjadi. Hadza nadirul wuqu' wa rubbama yahsul. Ya mungkin saja terjadi. Ya, orang-orang yang menyembelih untuk yang diklaim sebagai wali, mungkin ketika nyembelih dia bacanya bismillah. Tapi tujuannya takarrub kepada wali, bukan kepada Allah. Dia menyembelih dengan nama si wali, afwan. Bismi, misalnya di Mesir sana ada Al-Badawi. Sayyid Al-Badawi, Ahmad Al-Badawi, Bismil Badawi. Tapi tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Kalau tujuannya untuk takarrub kepada wali, ini masuk yang ketiga tadi. Dia tujuannya untuk takarrub kepada Allah. Qala Syekh Al-Islam, wa hadha fil haqiqah raji'un ila syirki fil isti'anah wa syirk fil ibadah. Ini juga mengandung unsur syirik dalam isti'anah dan juga dalam ibadah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ma'ridi kalamihi fi hadhihi al-masail, ketika membahas masalah-masalah ini, Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma'lumun anna syirka fil 'ubudiyyah a'dham min al-isti'anah bighairillah. Sudah dimaklumi bahwa syirik dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, ya, takarub kepada selain Allah misalnya, atau menyembelih dalam rangka takarub kepada selain Allah, ini syirik dalam hal ubudiyah. Ini sudah lebih berat daripada syirik dalam hal isti'anah sendiri. Fahadihil maratib kulluha syirkun billah. Jadi kedua, ketiga, keempat, ini semuanya mengandung unsur syirik. Wasurah al-mutaqaddimah fil halati thaniyah wahya yadbah li sultan wa nahwihi. Adapun kondisi yang kedua, seseorang menyembelih untuk takarub kepada sultan, untuk menyambut penguasa yang datang, sampai disembelih di depan mukanya dia, di hadapan si penguasa ini. Ada sebagian ulama yang tidak memvonisnya sebagai syirik. Ada sebagian, artinya tidak semua loh ya. Ada sebagian yang mengatakan, menganggap itu sebagai syirik. Ada lagi yang bilang ini bukan syirik, tapi haram. Wa inna maqal tahrum, ay haram nih perbuatan ini. Li ajli annahu qad la yaqsud bidzalika ta'dhimul madbu. Karena boleh jadi tujuan mereka ini bukan mengagungkan pihak yang disembelih dengan pengagungan yang mengandung nuansa ibadah, bukan. Dan mereka tidak mengagungkan penguasa sebagaimana mengagungkan Allah juga tidak. Masih ada kan kemungkinan itu, masih ada. Jadi ada yang menganggap itu syirik, ada juga yang tidak menganggap itu syirik tapi tetap diharamkan oleh mereka. Baik, ada satu masalah penting di sini. Kelanjutannya, oleh mereka yang menganggap itu haram, ada konsekuensi enggak? Walaupun bukan syirik, ada konsekuensi, yakni enggak boleh dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Ya. Wa innahu lafisqun. Fal maksud anna qasda ghairillahi bidzabhi syirkun fil ubudiyyah. Saya ulangi, menunjukkan sembelihan itu sebagai pendekatan kepada selain Allah, ini syirik dari segi ubudiyah. Sedangkan menyebut nama selain Allah syirik dari segi isti'anah. Nah, syirik dari segi isti'anah ini ada konsekuensi hukumnya, yaitu sembelihannya menjadi tidak halal untuk dimakan. Walaupun niatnya untuk Allah. Walaupun niatnya untuk Allah, tapi kalau yang disebut itu namanya selain Allah, jadi haram. Dalilnya wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Wa inna asyayatin la yuhuna illa awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Maksudnya kalau kalian taati syayatin, setan-setan dalam hal syirik ini, kalian akan menjadi musyrik sebagaimana mereka. Ya, jadi ini Allah di sini menyebut perbuatan menyembelih dengan nama selain Allah disebut sebagai perbuatan yang kaum musyrikin. Ya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Menaati mereka itu ajakan orang-orang musyrik untuk menyembelih dengan menyebut nama berhala-berhala mereka. Wa unabbihuna ala mas'alatin muhimmah. Wahia annal kalama fi masail at-tauhid taqriran wa istidlalan wa bayan wajh al-istidlal min al-umur ad-daqiqah. Ini penting sekali. Ya. Ketika kita membahas masalah-masalah tauhid, menetapkan satu kaidah tauhid, kemudian menyebutkan dalilnya apa kok ini menjadi kaidah dalam hal ini dan dari mana dalil ini difahami seperti itu, ini penting sekali. Ketika antum ditanya, apa dalilnya kalau menyebut nama selain Allah dalam penyembelihan itu termasuk syirik? Sedikit-sedikit syirik, ini syirik, itu syirik, orang dikafir-kafirkan, orang dimusyrik-musyrikkan. Jawabnya bagaimana? Allah yang bilang. Dalilnya apa? ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Jangan titik. Jawabannya di akhir. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Itu dikorelasikan dengan tafsiran. Kronologi ayat ini bagaimana? Baru nanti ketemu. Oh ternyata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini menyebut perbuatan itu perbuatan orang-orang musyrik. Ya ini menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Wa at-ta'bir anha yahtaj ila diqqah min jihatil mu'abbir wa aidan min jihatil mutalaqqi. Jadi kadang kita harus sedikit merenung. Contoh, apa dalilnya kok minta-minta manggil-manggil selain Allah doa, menyebut-nyebut dalam doa ini, ya fulan beri saya rezeki, ya fulan selamatkan saya, kasih saya jodoh, kok itu kafir? Ya, itu doa ghairillah syirik akbar, kok kafir? Dalilnya apa? Dari mana itu bisa menjadi dalil seperti itu? Kita jawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Nah, lagi-lagi di ujung. Jawaban itu munculnya di ujung. Kadang orang memahami ini juga salah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Ini ada kata-kata la burhana lahu bihi. Barang siapa menyeru, memanggil-manggil selain Allah bersama dengan panggilan dia kepada Allah. Jadi dia juga minta sama Allah, tapi juga minta kepada yang lain. Terkadang dia minta ya Allah, kadang dia minta ya Nabi, ya Fulan, ya Wali, ya siapapun. Pokoknya bukan Allah. Kalau orang Syiah ya Husain, ya Ali. Ketika menghadapi musuh di medan perang, ya Husain, ya Ali. Ada doa ghairillah, syirik akbar, musyrik kafir. Enggak boleh ragu-ragu kita. Allah yang ajari kita begitu. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. La burhana lahu bihi, ini bukan berarti kalau dia punya burhan jadi enggak syirik. Hati-hati pemahaman ini pemahaman yang sangat bahaya sekali. Ya, ini sifat memang penyifatan bahwa orang yang menyeru selain Allah dalam kondisi apapun dia enggak punya bukti bahwa selain Allah itu bisa seperti itu. Punya kemampuan enggak punya bukti gitu loh. Seperti ketika Nabi mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan dhalalatan." Siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, bid'ah dhalalah, berarti begini begini begini. Jangan difahami kalau bid'ahnya enggak bid'ah dhalalah berarti enggak apa-apa. Ini salah dalam memahami. Maksud Nabi itu menjelaskan bahwa semua bid'ah dalam din itu dhalalah. Gitu loh. Jadi bukan berarti ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah enggak dhalalah, bukan. Bukan berarti ada orang yang punya dalil dalam perbuatan syiriknya, ada orang yang tidak punya dalil. Enggak ada yang punya dalil untuk berbuat syirik. La burhana lahu bihi itu sifatun kashifah. Sifat yang mengungkapkan bahwa semua orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik yang dalam konteks ini bentuknya adalah doa ghairillahi ma'allah. Sekali-sekali dia minta sama Allah, dikali yang lain dia minta kepada selain Allah yang selain Allah enggak bisa memberikan itu. Itu merupakan keistimewaannya Allah. Karena kalau bukan keistimewaan Allah boleh. Ya, boleh. Dengan syarat-syaratnya, minta kesembuhan sama orang sudah mati, minta rezeki sama orang sudah mati, minta jodoh sama orang sudah mati, dan lain-lain. Ini doa ghairillah, minta kepada selain Allah terkait apa-apa yang tidak mungkin bisa dipenuhi kecuali oleh Allah. Dalilnya apa ini termasuk syirik? Allah mengatakan wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi. Maka hisabnya nanti terpulang kepada Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Allah anggap ini orang-orang yang kafir. Contoh, apa dalilnya menjadikan perantara dalam ibadah itu termasuk syirik akbar? Kita orang punya keyakinan ya bahwa dalam beribadah itu harus ada perantaranya. Gak boleh langsung, gak bisa langsung. Kita perlu perantara yang mendekatkan kita ini kepada Allah, yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ya para wali itulah perantaranya, orang-orang soleh itulah perantaranya. Kalau dulu orang musyrik, ya berhala-berhala kami inilah perantaranya. Dalilnya apa ini termasuk syirik akbar? Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 3. Ada yang apa ayatnya? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jangan titik. Jawabannya bukan di sini. Ini baru separuh, 50%. Adapun mereka yang menjadikan selain Allah sebagai alihah, aulia, aulia itu jamak dari wali. Apa artinya wali? Wali itu nasir, qarib, mu'in, orang yang dekat, orang yang bisa nolong, orang yang ngurusi, orang yang bantu, yang memperhatikan. Ya, hadza yali hadza, hadza yali hadza. Ini bersebelahan, dekat. Jadi wilayah itu ada makna al-qurbah, kedekatan. Ada makna dekat sekaligus memperhatikan, nolongi, membantu ketika diperlukan. Itu maknanya wali. Ini aulia, ini wali-wali kami. Ya. Wa may yad'u walladzina takhadhu min dunihi aulia, mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali mereka, apa alasannya? Mana buduhum? Kami ini enggak mengabdikan diri kami kepada berhala-berhala ini. Dengan keyakinan bahwa merekalah yang menolong kami secara langsung, yang mengabulkan hajat kami secara langsung. Bukan dengan keyakinan itu kami beribadah ini. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan mereka siapa? Allah atau berhala? Tujuan mereka Allah. Illa liqarribuna ilallah. Ila itu kan libayanil ghayah, kepada Allah. Maksud kami adalah agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Jadi mereka nyembahnya nyembah Allah sebetulnya. Yang mereka sembah itu Allah. Tapi mereka punya keyakinan, gak bisa kalau langsung, harus pakai perantara. Nah, orang punya keyakinan seperti ini, statusnya muslim ataukah musyrik? Allah yang menjawab, Inna allaha yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima yakhtalifuna fih. Inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dikafirkan di sini. Allah akan memberi petunjuk terkait apa yang mereka perselisihkan ini. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada kadhib. Dakwaan mereka itu dakwaan bohong katanya. Siapa bilang kayak begitu? Ya, siapa bilang itu bukan ibadah? Itu ibadah. Ibadah kepada selain Allah. Kafar yang sangat kafir. Jadi memahami hal-hal seperti ini itu penting. Jadi bukan kita yang mengkafirkan, Allah yang mengkafirkan. Masa kita enggak sependapat sama Allah? Gitu loh. Jadi ketika kita membahas masalah ini, bukan kita itu senang menjatuhkan vonis ini kepada orang-orang yang berbuat, bukan. Justru kita itu ingin memperingatkan mereka, jangan sampai kalian terjerumus, karena Allah mencap mereka sebagai kadzib, kafar, musyrikun, kafirun. Allah yang bilang. Gitu loh. Jangan sampai kita punya persepsi yang tidak sama dengan realita, nanti kecewa. Dan mereka juga jangan sampai hanya bersandar kepada ucapan, ah kita kan sudah bersyahadat, kita selama ini sholat kok, percaya sama Allah. Lupa bahwasanya dalam kitab-kitab fikih itu para ulama senantiasa menyebutkan bab ahkamur riddah, hukuman, aturan-aturan seputar perbuatan murtad. Dalam Islam itu ada juga diatur bagaimana kalau orang ini keluar dari Islam, karena gak jaminan orang yang masuk Islam selamanya muslim. Apalagi sekarang bisa dengan mudahnya seseorang itu berbalik. Dan itu Rasulullah yang mengatakan, ya'ti 'alan nas zaman yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, jadi dalam rangka memperingatkan, ini sebab-sebab orang itu bisa murtad. Walaupun mungkin terkesan sepele. Sepele itu menurut kamu, karena kejahilanmu kau anggap ini sepele. Ya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menganggapnya itu simpel, ah remeh, kan cuma begini kan. Ya, tapi di mata Allah itu besar. Dan nanti Allah memutuskan dengan aturannya Allah, bukan dengan persepsi kalian. Hati-hati. Iyattabi'una illa dhan. Wa inna dhanna la yughni minal haqi syai'a. Selama ini mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan. Mereka menyangka begini gak apa-apa, begitu gak apa-apa. Allah ghafurur rahim. Kan kita tetap muslim, kita tetap syahadat, kita tetap sholat, kita tetap ini, tetap itu, tetap macam-macam. Wa inna dhanna la yughni minal haqi syai'a. Tapi dugaan itu gak ada manfaatnya. Ya. Kalau sudah tabrak, dihadapkan dengan hak, ini dhunun, ini berguguran semua. Nah, sebelum seseorang itu gigit jari ketika sudah gak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, sekarang taubat. Ya. Buang semua itu egoisme. Buang itu semua doktrin-doktrin yang tidak ada dalilnya sama sekali itu. Apalagi sudah jelas-jelas nabrak dalil. Ada sebagian kalangan yang dia lebih percaya kepada leluhurnya daripada kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia merasa leluhur kami tidak mungkin menyesatkan kami. Siapa bilang? Itu gak ngerti dalil juga dia punya keyakinan seperti ini. Lah orang-orang musyrik juga jawabannya kayak gitu. Apa terus mereka gak jadi musyrik dengan alasan seperti itu? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Qul awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah itu ya. Ketika dikatakan kepada mereka diajak ittabi'u ma anzalallah. Ikuti dong apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka? Oh enggak. Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Enggak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur kami, ayah-ayah dan kakek-kakek kami. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian akan tetap seperti itu walaupun leluhur kalian itu enggak ngerti apa-apa, enggak dapat hidayah? Berarti di sini alasan kami mempertahankan ajaran nenek moyang itu bukan alasan yang benar. Lihat dulu dong siapa nenek moyang kalian. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada doktrin, kepada zunun, persepsi. Kita harus belajar. Dengan belajar ini kita jadi tahu. Ya kalau ternyata leluhur kita ini tidak ngerti, maaf-maaf tersesat, maaf-maaf musyrik, itu kenyataan pahit. Kita gak perlu mengutuk mereka, mereka sudah meninggal. Tapi jangan diikuti. Gitu loh. Dan jangan beralasan, lah kami diajarinya kayak gini. Ini gak diterima alasan kita sama Allah. Ya, kenapa kalian gak belajar? Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi. Nabinya meninggal. Tapi kan ada para sahabat. Sahabat gak ada, diteruskan oleh para ulama. Warasatul Anbiya. Ada kajian-kajian yang membahas tentang dinullah ini seperti apa sebetulnya. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Baik. Oh, sudah 15 menit ya. Enggak dengar azan deh. Baik, kita break dulu, kita azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi intinya di sini Syarih Syekh Saleh bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh atau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh menjelaskan bahwa masalah-masalah tauhid itu harus kita sikapi dengan teliti. Ya. Kadang beda satu kata, dua kata sudah beda maknanya. Konsekuensinya beda. Kayak penyembelihan ini tadi. Nyembelih takorrub kepada sultan. Ada dua pengertian di sini. Ada yang bilang syirik, ada yang bilang haram tapi tidak sampai kepada syirik. Tentang penyembelihan itu sendiri ada empat kondisi. Dengan nama Allah untuk Allah, dengan nama Allah untuk selain Allah, dengan nama selain Allah untuk Allah, dengan nama selain Allah untuk selain Allah. Jadi jangan digebyah uyah. Nerjemahkan kitab Ushulus Tsalatsah umpamanya. Wa minasyirk doa ghairillah wa dzabah li ghairillah. Semua orang yang baca bingung. Waduh, selama ini saya jualan kambing bukan untuk Allah, ini untuk cari fulus. Berarti saya musyrik dong. Hati-hati. Jadi yang menerima ini juga harus cermat. Yang dimaksud di sini adalah dzabah taqarruban li ghairil li ghairillah. Ya, dzabahnya ini, nyembelihnya ini untuk taqarrub kepada selain Allah. Yaqul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qaulullah ta'ala qul inna salati wa nusuki al-ayah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah salat dan ibadah nusuk di sini maksudnya dzabah tadi itu ya, nyembelih tadi adalah hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Bukan untuk selainnya Allah. Tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah dalam hal sebagai tujuan ibadah kita ini. Qul inna ini mu'akkid, menegaskan. Dan ketika ada jumlah khabariyah, jumlah itu macam kalimat khabariyah yang tersusun dari mubtada dan khabar, tidak ada fi'ilnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salati lillah itu jumlah khabariyah. Tidak ada fi'ilnya kan di sini? Tidak ada kata kerjanya kan? Salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku untuk Allah. Ada kata kerjanya di sini? Tidak. Ya. Kayak DM saja atau MD. Ya, mubtada sama khabar. Ketika jumlah khabariyah ini, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar ini didahului dengan inna, maka apa maksudnya? Wal wa maji'ut ta'kid fil jumalil khabariyah yufid anna man khutiba bidzalika munkirun li hadzal amr. Qul, katakan. Siapa yang dituju oleh perkataan ini? Ayat ini turun kepada Rasulullah disuruh menyampaikan kepada musyrikin. Nah, ketika yang disampaikan ini kalimat khabariyah yang didahului dengan kata inna, menunjukkan bahwa yang diajak dialog ini mengingkari perbuatan ini. Ya, tidak seperti yang disebutkan. Artinya mereka bukanlah orang yang sholatnya, menyembelihnya, hidupnya dan matinya untuk Allah. Makanya Rasulullah suruh mengatakan kalau saya, sholat saya, nyembelih saya, hidup dan mati saya untuk Allah. Berarti mereka ini tidak seperti itu. Ya, ini dari sisi balaghah. Ya. Anna man khutiba bidzalika munkirun li hadzal amr atau kemungkinan lainnya munazzalun manzilatal munkir lahu. Mereka dianggap pihak yang mengingkarinya. Walaupun tidak terus terang menyatakan tapi mereka dianggap mengingkari. Wa li hadza yakunul istidlal bi hadhihi al-ayah 'ala at-tauhid min jihati annaha khutiba biha man yunkir anna as-salata lillahi wahdahu istihqaqan wa anna adh-dhabha lillahi wahdahu istihqaqan wa humal musyrikun. Jadi dari mana ayat ini bisa menjadi dalil bahwa salat untuk Allah, nyembelih untuk Allah dan meniatkan hidup dan mati untuk Allah itu adalah tauhid? Dari sisi mana? Kok antum pakai dalil ini sebagai dalil bahwasanya menyembelih untuk Allah itu termasuk tauhid? Dalilnya adalah karena yang disuruh begini adalah orang yang tidak bertauhid. Itu dalilnya. Berarti perintah ini perintah yang menjadikan mereka menjadi muwahhidin. Nah, ini pentingnya kalau seseorang menguasai lughah Arabiyah dan aplikasinya, balaghahnya di mana? Taib wan nusuk. Jadi mereka itu memang tidak pernah menganggap bahwa sholat mereka itu betul-betul hanya berhak ditujukan kepada Allah. Dan mereka juga tidak pernah menganggap bahwa penyembelihan mereka itu untuk taqarrub hanya boleh ditujukan kepada Allah. Makanya mereka, makanya Nabi suruh mengatakan hal itu kepada mereka. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu. Wan nusuk nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, wallahu taala alam. 3 pertanyaan maksimal. Kalau yang mati itu hewannya tanpa disembelih langsung disembelih, apakah dosanya lebih dari yang disembelih tanpa disembelih untuk selain? Ini tidak pakai disembelih. Dosanya apakah lebih dari hidup-hidup? Sama, syirik. Syirik dalam segi maksudnya. Walaupun dia tidak melakukan proses penyembelihan. Ya, tapi maksudnya dia adalah taqarrub li ghairillah. Di sini dia sudah melakukan perbuatan tergolong syirik fil ubudiyah, syirik akbar. Mungkin saja ada suatu kelompok yang persembahan itu enggak perlu dibunuh binatangnya, hidup-hidup diserahkan. Boleh jadi. Dan itu tidak menjadikan perbuatan mereka kemudian tidak dianggap syirik. Ya. Karena min jihatil qasd yaqsud ghairallah. Dari segi maksud tujuannya adalah selain Allah. Bolehkah kita mengatakan seorang yang melakukan perbuatan syirik, "Pak, Anda sudah kafir. Mohon." Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi, ya. Jadi ketika perbuatan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan sifat, baik sifat keyakinan, maksudnya sifat ini bentuk ya, bentuk keyakinan atau bentuk perbuatan, maka kita katakan siapa yang berbuat begini, dia kafir. Karena Allah menyebutnya atau menyifatinya dengan sifat kufur. Bisa asghar, bisa akbar. Ya. Nah, ini tidak sama dengan ketika hukum ini mau diaplikasikan kepada orang tertentu. Ya. Orang tertentu yang mengklaim dirinya muslim. Catatannya gitu loh ya. Kalau dia enggak mengklaim muslim ya memang kafir mau piye. Anda pernah mengklaim sebagai muslim kok? Pak, Anda muslim? Mboten. Mboten kula mboten sanes tiyang muslim. Ya wis toh. Masa mau dianggap muslim? Nah, kalau dia mengklaim dirinya muslim dan menampakkan ciri-ciri kaum muslimin, ini kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Sudahlah, kalau perlu kita enggak usah membahas aplikasinya ini ke orang per orang. Biarkan ahlinya saja. Kita cukup menjelaskan, "Pak, perbuatan sampean niki perbuatane wong musyrik." Lah sampean apa gelem dadi wong musyrik? Gitu loh. Lah kok iso musyrik? Pikirane gitu. Ya dijelaskan, karena begini, begini, begini, begini. Hati-hati Pak, ini gak ada manfaatnya. Sudah, anukan kepada Allah saja. Wah, saya gak mau tahu, pokoknya saya mau gini. Ya terserah. Gak perlu kita vonis itu gak perlu. Ya, gak perlu. Kenapa gak perlu? Kita diajari kok sama Allah SWT. Selama dia ini masih ada harapan, ya vonis ini enggak usah kita sampaikan di hadapannya dia, cukup kita yakini saja. Bukan suatu kewajiban kok kita menyatakan hukum masing-masing orang, enggak. Allah enggak mengharuskan kita untuk menjatuhkan vonis kepada person by person. Cukup kita meyakini saja bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik atau perbuatan kufur, bisa asghar, bisa akbar. Apakah kita harus nyatakan ini? Kalau harus, tidak. Jadi harus atau tidak itu tergantung siapa kapasitas kita ini. Apakah sudah melewati proses untuk dijatuhkan vonis itu ataukah belum? Dan apakah semua yang berbuat itu harus divonis begitu? Jadi ketika masih ada hal-hal yang kita belum bisa mengklarifikasi, belum bisa kita pastikan ini sudah dilewati, ya enggak usah. Cukup kita jelaskan perbuatan Anda ini perbuatan syirik akbar, kufur akbar atau nifak akbar, jangan diulangi, alasannya begini begini begini begini, Anda mohon segera tobat dengan lemah lembut, dengan baik, dengan hikmah, kalau perlu empat mata, bahkan sebaiknya begitu ya. Tujuannya adalah bagaimana dia tersadarkan dari kesalahannya. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi bapaknya, sudah jelas-jelas bapaknya enggak mau mental. Ya abadi inni akhaf ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Sa'astaghfirul aini enggak boleh dicontoh, yang sa'astaghfirulaka rabbi ini enggak boleh dicontoh. Tapi salam alaik ya. Saya khawatir engkau nanti masuk neraka, Pak. Enggak apa-apa, saya khawatir, jangan bilang kau pasti masuk neraka. Belum tentu. Ente yang ngomong belum tentu masuk surga. Ya kalau kita mati tidak istiqomah, siapa yang menjamin? Dan siapa yang mengharamkan atau yang memustahilkan orang yang begitu sebelum mati dia tobat? Enggak tahu kita nasib orang kan? Kita hanya mengatakan perbuatan Anda ini perbuatan syirik akbar, hati-hati. Ya, kalau sudah terbukti semua hujah sudah ditegakkan, dia sudah paham konsekuensi dari perbuatannya dan dia tetap bersikukuh, baru ya, baru ketika seseorang ini memiliki kapasitas untuk menyatakan, artinya orang-orang berilmu ya, bukan baru ngaji sekali dua kali, jangan ya, nanti jadi fitnah nanti. Orang yang berilmu dan memang perlu diketahui status orang ini dan dia menampakkan dengan terang-terangan, baru ya. Misal contoh orang yang seperti ini jadi imam masjid ya, kan muskilah ini kalau orang-orang sholat di belakangnya orang yang seperti ini ya. Atau dia memiliki pengaruh yang berbahaya, baru kita jelaskan. Seperti para ulama-ulama Saudi sejak lebih dari 30 tahun yang lalu sudah mengeluarkan fatwa tentang kafirnya Muammar Qaddafi, kafirnya Saddam Hussein. Saddam dikafirkan. Itu enggak tahu kan alasannya kenapa? Enggak tahu kan alasannya Qaddafi kenapa? Ya udah diem aja kalau enggak tahu. Mereka lebih tahu gitu. Dan mereka lebih takut sama Allah untuk menjatuhkan vonis kafir. Kalau enggak betul-betul enggak akan dijatuhi. Bashar Assad, bapaknya Hafiz Assad, sudah sebelum ada revolusi itu sudah ketahuan semua ya. Ini kafirnya karena begini, ini kafirnya karena begini. Kalau Saddam kafirnya karena dia menganut keyakinan Partai Ba'ath, yang menurut Partai Ba'ath itu Pan-Arabisme itu di atas agama, bahkan disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasionalisme Arab. Kalau kafirnya Qaddafi ini karena dia sengaja mendistorsikan ayat Al-Qur'an, menganggap enggak perlu itu pakai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga karena dia menolak sunnah Rasulullah semuanya di samping yang lain-lain banyak. Faktornya banyak. Hafiz Asad juga sama. Itu apa? Hizbul Ba'ath. Jadi orang ini, si Saddam, tidak pernah menyatakan dirinya berlepas diri dari prinsip-prinsip Partai Ba'ath. Mau sholat, mau syahadat, kata Syekh bin Bas dalam situs fatwa beliau, la yanfa'uhu sholatuhu. Ya, enggak, tidak ada manfaatnya dia mau sholat, dia mau ngelawan Amerika, dia mau begini, mau begitu, selama dia tidak berlepas diri dari prinsip-prinsip partai kafir ba'ats ini. Jadi tidak manfaat tauhid kalau tidak dibarengi dengan bara'ah minasyirk, itu manfaat. Itu bukan tauhid itu. Tidak ada Islam separuh, tidak ada. Islam harus 100%. Kalau jadi muslim harus menganggap semua ajaran yang mengandung syirik, mengandung kufur itu batil dan harus dimusuhi. Harus ada pernyataan lisan bahwa dia berlepas diri. Kalau dia masih aktif di situ, masih mengimani ADART-nya Hizbul Ba'ath, ya percuma dia mengaku muslim, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini adalah tugasnya kibar. Yang kita-kita ini tidak perlu menjatuhkan vonis kepada orang-orang per orang. Di kampung saya ada keyakinan agar anak nurut atau manut atau takut kepada bapaknya, maka ketika anak tersebut baru lahir, maka sang bapak memelototi mata anaknya. Sake. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Semoga keyakinan agar anak nurut. Ya emang medeni ya dipototi ya. Dari kecil sudah diweden-wedeni. Ya kalau bagaimana hukumnya, apakah itu syirik? Insya Allah sih zahirnya ini tidak mengarah ke sana. Hanya menanamkan mungkin image yang mengerikan. Sosok bapak yang mengerikan, menteleng-menteleng terus kerjaannya. Ya takutnya karena itu. Ya, itu memang sebab yang secara logika memang menakutkan gitu loh. Kita aja kalau ngelihat orang menteleng terus, begitu melotot ya kita jadi takut sama dia. Ya jangan, kesian tuh anak-anak kok dipelotot gitu. Apa dosa dia baru lahir dipelototi? Tapi juga ini juga baru lahir, orang belum paham ya anak-anak juga ya. Kalau maksudnya dari baru lahir sudah dipelototin terus, sampai nanti umur setahun juga masih dipelototi terus, dosa, gak boleh. Tapi kalau hanya ketika baru lahir dipelototi, ada manfaat. Gak ada manfaatnya gitu loh. Ya, karena dia juga belum paham yang dia lihat tuh siapa, belum paham dia. Hah? Belum bisa ngelihat malah. Belum fokus gitu loh. Jadi dicetik sini dia juga enggak mengok ke kanan, enggak mengok ke kiri. Belum bisa memahami apa yang dia lihat. Sia-sia berarti. Ya, ada kekhawatiran ini termasuk khurafat ya. Kalau secara ilmiah juga tidak ada sebab dan akibat yang mengarah ke sana, terus landasan keyakinan ini apa? Nah, landasannya apa? Ada hukum sebab akibatnya? Terus yang menjadikan anak ini takut apa terus? Wong secara ilmiah itu dia enggak paham dipelototin, itu anak baru lahir. Apa? Nah, ini yang berbahaya di sini nih. Secara tidak langsung mungkin dia menganggap ada pihak ketiga di sini yang bermain. Nah itu siapa pihak ketiga ini? Nah ini bahayanya di situ. Cuman saya gak berani mengatakan itu kufur, karena ya ada ihtimal tadi itu. Ada ihtimal dia meyakini adanya pengaruh pihak ketiga di sini, yang itu selain Allah. Atau karena dia menganggap, ya ini muka saya ini menakutkan buat si anak ini. Padahal sebetulnya anak itu belum bisa memahami apa yang dia lihat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.